Bisa dilihat kembali halaman 23 tentang macam-macam idgham. Walaupun kemarin sudah dijelaskan bahwa cara benar itu tidak salah membacanya, mudah untuk mengenal idgham. Idgham itu dicetakan Quran Indonesia apabila menemukan huruf mati bertemu dengan huruf yang bertasdid atau bersida atau dobel, pendobel, jangan ragu dimasukkan, diidghamkan, itu ya. Karena itu cara benar. Karena kalau cara pinter itu susah untuk sementara, barangkali untuk pemula, karena banyak istilah. Coba saja, kalau huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang sama persis, itu idgham utama silen. Nanti kan banyak istilah. Nanti belum lagi hukum nun mati ketemu lam, nun mati ketemu ro, idgham bila guna. Nun mati atau tanwin ketemu ya, idgham bi guna. Nah, banyak istilah. Jadi kalau cara pinter, cara benar ada dua. Cara benar tidak salah membacanya. Benar hanya mungkin untuk cara pinter perlu belajar kembali. Jadi kalau cara benar, kalau menemukan huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang bertasdid, jangan ragu diidghamkan. Itu cara benar, insyaallah benar, insyaallah tidak salah. Tetapi kalau huruf mati bertemu dengan huruf hidup, nah nanti yang beda, yang sama, yang beda tempat keluarnya, sama jenisnya, sama makhrajnya, nah itu banyak istilahnya nanti. Nah ini di halaman 23, cara pinter, ya, macam-macam idgham ditinjau dari segi huruf mati bertemu dengan huruf hidup. Ingat, jadi halaman 22, 23, 24 ini membahas tentang huruf mati bertemu dengan huruf hidup. Gitu. Kalau yang sebelumnya halaman 14, hukum nun mati atau tanwin, idghamnya di sana. Idghamnya diantaranya kalau nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham yang 6, yarmaluna. Di mana idgham dibagi dua, ada yang melebur dengan dengung disebut idgham bigunah kalau ketemu yanmu. Ada juga idgham tanpa dengung, idgham bila gunah kalau ketemu lam dan ro. Nah, di halaman 22, 23, 24 ini dihususkan kepada huruf mati bertemu dengan huruf hidup. Nah, huruf hidup yang mana? Kalau huruf hidupnya sama, di halaman 23 itu disebut idgham mutamasilin. Mana? Idrib biasoka. Ba mati ketemu ba hidup kan? Tuh. Wa qad dakhalu, dal mati ketemu dal hidup. Idza gharabat taqriduhum, ta mati ketemu ta hidup. Itu tentang mutamasilin, ini ada di catatan kaki yang sudah kami bikinkan, idgham mutamasilin nomor 23. Kemudian idgham mutajanisin adalah huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang beda, hurufnya beda, tetapi yang sama apanya, tempat keluarnya. Tempat keluarnya itu berarti tidak usah merubah mulut, gitu ya. Tak tok, tak mati dengan tok, tak mati dengan dal, tok mati dengan tak, dal mati dengan tak, lam mati dengan ro, dal mati dengan zo. Coba kalau tak mati dengan ain, kan berubah tuh. Jadi tempat keluarnya, makhrajnya ya, tempat makhrajnya sama. Ini tidak banyak, hanya beberapa saja. Nah, ya kalau lupa-lupa itu tadi kembali kepada cara benar barangkali. Di sini ada qolat taifah, tak mati ketemu to. Askolat, jadi askolat, taknya hilang. Diidghamkan itu dihilangkan dalam bunyinya, dalam bacaan. Dalam tulisan tetap. Jadi askolat da'allah. Lain, jadi laim itu iklab, lain cerita, nun mati ketemu ba. Laim basat, tak bunyi to-nya hilang. Abada, jadi abadhum, bunyi dalnya hilang. Kul jadi kur, bunyi lam matinya hilang. Kur rabbi. Il, bunyi dalnya hilang, jadi izzalamu. Itu nomor 24 catatan kaki. Jadi kalau yang belum punya catatan kakinya, silakan datang di taklim hari Sabtu atau di Bidakara setiap Senin dan Kamis ya, ba'da zuhur. Rabu dan Minggu belum mulai karena kami harus masih penyesuaian jadwal siar ya. Kemudian yang ketiga adalah idgham mutaqariban, yaitu mengidghamkan sesuatu ke dalam huruf yang lain hurufnya, yang sama apanya, bunyi kedua huruf tersebut hampir sama bunyinya. Sa zal, sa zal, sama kan? Ba mim sama-sama dari bibir. Qaf kaf, itu. Jadi enggak banyak ini yang tentang idgham ini, walaupun di buku lain juga kadang-kadang ada pengertian lain. Idgham mutaqariban di sini ini, di buku yang lain lain. Tapi kalau cara benar minimal cara benar gitu ya, cara itu. Yalhas, bunyi sa-nya hilang jadi yalhazalik. Ya bunayarkab ba q qalqalahnya hilang menjadi ya bunayyarkam ma'ana alam nakhluqukum, bunyi kopnya hilang jadi bunyinya mana, jadi kap double kap alam nakhluqukum. Itu tentang idgham ya, mudah-mudahan cukup jelas. Kalau belum jelas nanti ditanya lagi ya. Di halaman 25 ini membahas tentang hukum ro. Nah, kalau hukum ro agak-agak mudah, tapi harus berhati-hati. Jadi hukum ro ini sama juga dengan membaca lafad Allah, tipis dan tebal, tafhim, tebal, tipis, tarkik. Kapan tebal, kapan tipis, sama seperti lafad Allah. Lafad Allah dibaca tebal kalau sebelum lafad Allah berbaris di atas, fathah dan dhammah. Lafad Allah dibaca tipis kalau sebelum lafad Allah berbaris kasroh, itu lafad Allah. Tetapi ro itu ada yang dia dalam dirinya, dalam, jadi bedanya sedikit ya. Kalau lafad Allah umumnya sebelum, tetapi kalau lafad hukum ro ini membaca ro tebal tipis, ro-nya mati sebelum ro di atas barisnya itu tebal. Ro-nya mati sebelum ro-nya di bawah itu tipis. Tapi nanti ada juga ro-nya berbaris patah atau domah tebal, atau ro-nya berbaris kasar itu tipis gitu ya. Baik. Di halaman 25 bagan, di halaman 26 penjelasan. Walaupun nanti ada sedikit-sedikit yang agak sedikit jelimet gitu ya. Hukum ro ini sudah kami bikinkan nomornya itu ya. Hukum ro ada di nomor 28. 27-nya ro dibaca tafkhim tebel apabila ro-nya berbaris fathah atau domah atau ro-nya mati. Huruf yang sebelumnya berbaris patah atau domah, ro-nya mati, nah itu ya. Kemudian ada juga yang tipis nomor 28. Baik, kita lihat catatannya di halaman 26 ini. Tafkhim ro dibaca tebel kalau 1. Ro-nya berbaris fathah atau domah. Mana? Ro, robbana tuh, ro-nya berbaris fathah. Atau ro-nya berbaris domah. Pokoknya baris di atas. Sama seperti lafad Allah. Hanya bedanya lafad Allah sebelum. Kalau ini ro-nya sendiri berbaris fathah. Kalau ro-nya sebelum, berarti ro-nya mati. Gitu kan? Nanti. Atau nanti diserta diiringi ya mati. Nanti ada. Nah yang pertama, ro dibaca tebel kalau ro-nya berbaris di atas patah dan doma atau patah tain atau doma tain. Mana? Rabbana, ro tuh, ruzikna, ru tuh, ru, ruzikna, khobaro, ro, khobaron, khobaro, karena dihentikan. Gofurun, ngegofurun, gofurun, tebel. Ro-nya dibaca tebal, ro itu mati. Tetapi huruf yang sebelumnya berbaris fathah atau domah. Tuh. Mana bardun, Qur'anun, yarqudona, turhamuna. Tuh. Ro dibaca, ro-nya mati. Tetapi sebelum ro yang mati ini ada huruf yang berbaris di atas. Berarti ini mirip dengan lafad, membaca lafad Allah. Atau yang ketiga, ro itu mati. Huruf yang sebelumnya berbaris kasroh. Umumnya kalau berbaris kasroh tipis, tetapi karena ini kasrohnya kasroh ariyobah, kasroh yang bukan asli, yaitu seperti kasroh yang ada pada hamzah di sebagian fi'il amar. Hamzah tersebut dinamakan hamzah wasol, karena bila diwasolkan disambung bunyi hamzah itu menjadi hilang. Irji'u jadi farji'u, ya jelas karena ro-nya mati kan. Ro-nya mati kalau diwasol jadi fa. Farji'u kan disambung dengan fa. Jadi bunyi alifnya hilang. Ya otomatis sebelum ro itu kan berbaris di atas. Ya makanya disebut tebel kan. Bukan irfa'unya, irma tetap tipis. Tetapi irfa'u kalau menjadi hamzah wasol ditambah wau, irfa'u jadi warfa'u. Ya iya, karena sebelum ro matinya berbaris, ada huruf berbaris di atas kan. Irhamu, iya, farhamu. Karena sebelum ro mati ada baris di atas sekarang. Karena alifnya tidak dibaca lagi. Itu karena huruf berbaris kasroh ariyadah, kasroh yang bukan aslinya. Irka'u jadi warka'u. Nah itu yang kemudian, bukan irka'unya, irka'unya tetap tipis irhamu. Warka'u, nah itu. Kemudian yang tarkik, yang tipis, huruf ro dibaca tarkik atau tipis bila ro-nya berbaris kasroh. Sama seperti lafad Allah kan? Itu kasrah atau kasrah tain. Mana? Karimun, jangan karimun, jangan kariri. Karimun ariri, jangan ari, jangan. Tajri lafi khusrin bilburrin. Atau ro-nya mati tetapi didahului oleh huruf yang berbaris kasrah. Kalau tadi roknya mati, tetapi sebelumnya berbaris di atas. Ini berbaris bawah. Dibaca tipis mana? Fi, tuh. Sebelum roh mati ada huruf yang berbaris di bawah. Fa-nya kasroh kan barisnya. Fir'aun. Pabashir. Tuh. Di bawah shin ada kasroh. Pabashirhum. Fakabir. Tuh kasroh. Fakabirhum. Fa'anzir. Tuh zal ya. Sebelum roh mati ada zal berbaris kasroh. Itu fa'anzir. Atau roh itu berbaris hidup. Kan tadi kalau rohnya di atas ya. Yang tafkhim nomor A-nya. Roh berbaris fathah atau domah. Harus dibaca apa? Dibaca tebel. Tetapi sekarang yang tipis ini. Rohnya berbaris di atas. Hanya saja sebelum roh berbaris di atas. Ada ya mati. Nah kalau bila diwakufkan atau dihentikan. Maka rohnya ini dibaca menjadi tipis. Qadir. Tuh. Kalau dihentikan. Tetapi kalau disambung qadirun, tetap run. Enggak qadiran, enggak. Gitu. Jadi terjadinya tipis, roknya berbaris di atas. Sebelum rok berbaris di atas, ada ya mati. Kalau dimatikan, kalau dihentikan membacanya, jadi tipis. Qadir, khabir, khair, kabir, sa'ir, harir. Kalau dihentikan. Kalau tidak dihentikan, mah enggak. Harirun, tetap tebal. Begitu. Yang ketiga, boleh milih. Boleh tarkik, boleh tafkhim. Boleh tipis, boleh tebel. Nah, ini mah enggak ada masalah ya. Orang boleh milih kok sesukanya aja. Kapan baca tebel, kapan baca tipis kan? Tetapi segi ilmu, secara ilmu, yang boleh memilih itu kalau bertemu dengan huruf-huruf isti'la. Huruf isti'la itu ada 7 mana? Ada kho, ada so, ada bo, ada go, ada po, ada kof, ada zo. Itu mana? Nah, di sini contohnya labil mir sod. Setelah roh mati ketemu sod, tapi enaknya dibaca tebel. Mir sodin kir pos kir kir kir. Bisa tipis, bisa tebel. Fir fir fir fir khatun istir istir do. Jadi boleh tipis, boleh tebel. Ah, ini memang ada masalah ya, karena boleh milih. Nah itu dulu ya hukum roh mati.